mencintai anak tanpa reserve. Apa pula maksudnya? Ini menjadi penting bagi kita di keseharian kehidupan kita. Bagaimana mencintai anak tanpa reserve? Artinya, cintai dia dengan segenap hati dan daya yang ada. Cintai dia dengan ketulusan dan bukan lika-liku kemunafikan. Supaya anak bisa bertumbuh dalam kejujuran. Karena itu yang mereka butuhkan. Mereka bukan barang cadangan sehingga harus dicintai dengan cinta cadangan. Mereka bukan warga kelas 2 sehingga harus dicintai dengan cinta recehan. Tapi mereka adalah anak-anak yang sejatinya menjadi masa depan, pewaris kehidupan. Cintai anak tanpa reserve kalau kita merindukan kehidupan yang lebih menjanjikan. Kecuali memang kita tidak mau masa depan, tak peduli pada kegelapan dan kehancuran. Kalau kita memang hanya bisa mencintai diri sendiri, berpikir picik dan hanya memperkaya diri, tak peduli yang lainnya, mungkin anak bisa berubah. Hanya sekedar menjadi permainan belaka. Karena itu, yang tua, yang pemimpin, belajarlah mencintai anak tanpa reserve. Lakukan apa yang mesti, berapapun harga yang harus dikeluarkan. Jangan pernah berhenti, karena itu sudah mesti kita lakukan. Dengan begitulah, anak-anak akan menjadi tangguh dan kuat di kehidupan. Karena dicintai tanpa reserve adalah kehidupan itu sendiri. Pikirkanlah bersama saya, Bikman Sirait.